السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sabar ketika sakit. Dan semoga yang sakit pada hari-hari ini diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kesabaran, dan yang sehat diberikan taufik untuk bisa bersyukur. Sehingga hadirlah kebaikan dalam kehidupan kita sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair, menakjubkan perkara seorang mukmin, seluruh perkara dan urusannya itu baik dan terbaik untuk dia. In asabathu sarra'u syakar fakana khairallah, kalau diberikan kelapangan, kesenangan, kenikmatan, dia bersyukur, maka itu yang terbaik buat dia. Wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairallah, dan kalau diberikan kesulitan, sakit, lalu dia bersabar, maka itu yang terbaik buat dia. Maka semoga kita diberikan yang terbaik di hari-hari ini. Amin rabbal alamin. Dan jangan pernah lupa bahwa hari-hari ini salah satu hari-hari yang istimewa, karena kita sudah masuk di bulan Rajab. Satu dari empat bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang ditegaskan di dalam Al-Quran surat apa hadirin? At-Taubah 36. Jangan lupakan surat ayat ini. Sebagaimana kita gak lupakan Al-Baqarah 183 tentang bulan Ramadan. Jangan lupakan juga bulan-bulan haram dalam surat At-Taubah 36. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Allah berfirman, inna 'iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu ia menciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, 4 bulan yang mulia. 4 bulan mulia. Dan itulah agama yang lurus, atau itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah buat dosa di 4 bulan ini, menzalimi diri itu artinya buat dosa. Karena setiap dosa dilipat gandakan oleh Allah di hari-hari ini, dan syaitan akan berusaha membuat kita melakukan dosa. Maka ingat, setiap dosa di hari-hari ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin Allah muliakan, hati-hati tentang hal ini. Dan sebagaimana setiap amal soleh di hari-hari ini dilipat gandakan oleh Allah, sebagaimana tafsir Abdullah bin Abbas. Jadi ini hari-hari yang hendaknya kita isi dengan maksimal, dengan baik, dan sekaligus ini harus menjadikan momentum untuk mulai start lagi persiapan di Ramadan. Karena waktu kita dengan Ramadan berarti tinggal 2 bulan saja. Cepat sekali hadirin. 2 bulan menuju Ramadan. 2 bulan sebelum Ramadan. Jadi maksimalkan bulan ini dan bulan Syaban nantinya biiznillah, biiznillah. Dan semoga Allah pertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, makanya kajian kita di bulan Rajab ini pahalanya beda hadirin, karena ini salah satu bulan haram. Maka harus lebih semangat, lebih fokus, lebih minta keikhlasan, dan sekali lagi amalkan, amalkan dan amalkan. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Sebagaimana jangan lupa bersalawat dan ucapkan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masih bersama hadits Abu Hurairah, dan pertemuan yang lalu kita membahas tentang janganlah saling membenci. Janganlah saling membenci. Dan kita jelaskan bahwa termasuk jangan benci saudara kita secara mutlak karena maksiatnya, karena kita tidak suka dari sisi dia bermaksiat, tapi kita harus sayang dari sisi iman dan amal solehnya. Dan kita juga jelaskan penekanan kalau itu bagi orang yang fasik, lalu bagaimana dengan orang yang bertakwanya, bagaimana dengan ahli ibadahnya, bagaimana dengan ahli ilmunya, dan pernah membenci. Walaupun gak ada yang maksum, gak ada yang maksum hadirin, tapi itulah yang harus kita tekankan bersama-sama. Dan hadirin yang Allah muliakan, dan membenci itu fatal, dan membenci itu gak enak. Kalau salah, membenci karena Allah itu yang benar. Tapi begitu salah, itu gak enak, itu gak nyaman. Ada sabda Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Hurairah, dikeluarkan Al-Imam Al-Bukhari dalam Adabil Mufrad. Nabi SAW bersabda, wa iyyakum wal bighdah, kalian tuh jangan punya sifat membenci kecuali yang di pengecualian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benci dosa, benci maksiat, benci kesyirikan, benci hal-hal yang haram, itu jelas. Tapi jangan melampaui batas dari itu. Jadi jangan dikit-dikit benci orang. Gua tuh gampang benci sama orang. Jangan. Fa innaha hiyal haliqah. Karena sifat benci itu alat cukur. Sekali lagi. La aku lakum tahliku sya'r. Aku tidak mengatakan alat cukur untuk rambut. Walakin tahliku din. Tapi dia mencukur agama sampai plontos, sampai licin, tahlik. Ini persis seperti apa hadirin? Halak gitu. Masih ingat? Lupa lagi hadirin. Hah? Seperti apa? Hasad. Hasad juga haliqah. Jadi hasad, sifat membenci itu tuh mencukur habis agama kita. Menghilangkan pahala hadirin. Karena benci ini nanti buahnya macam-macam. Ya ada ghibah, ada fitnah, ada zolimin orang, ada ngata-ngatain orang, ada nyinyir, ada segala macam, dan itu penyedot pahala semua. Jadi jangan punya sifat pembenci. Dan kalau qadarullah, kita kan butuh proses ya hadir, butuh proses. Mungkin awal masih susah untuk gak benci begitu kita ngeliat hal yang kita gak sukai. Abu Hurairah tuh kasih tips buat kita hadirin. Kata beliau, wa abghid baghidaka haunan ma'asa an yakuna habibaka yawman ma. Kalau harus membenci seseorang, bencilah dengan kadar paling rendah. Haunan itu arifki wasakina. Jadi bencilah dengan lembut, dengan tenang gitu. Jangan kalau benci itu meledak-ledak, ngamuk segala macam, jangan. Kalau harus benci orang, bencilah dengan tenang. Bisa gak benci dengan tenang? Atau jangan nulis aja, bisa gak benci dengan tenang nih? Tenang. Bro, lu kenapa tenang banget? Gue lagi benci nih. Ah, gitu, Masya Allah. Susah ya? Gue tuh ngeliat lu lembut banget lo hari ini. Iya sih. Kelihatan ya? Kelihatan banget lu lembut hari ini. Apa rasanya? Gue lagi sebel sama dia. Ah, gitu. Jadi, kalau benci itu benci yang paling minim lah. Benci yang tenang, benci yang lembut. Jangan dikuar-kuar, jangan serang sana, jangan itu, jangan taruh di grup WA, jangan langsung nyinyir, jangan, jangan. Kenapa? Masan yakuna habiban yauman ma. Karena bisa jadi orang yang Anda benci hari ini, satu saat nanti jadi orang yang Anda sayangi. Jadi kesayangan Anda. Jadi sahabat Anda. Bisa jadi kekasih Anda. Bisa jadi istri Anda loh. Atau jadi suami Anda. Misalnya contoh. Yang penting jadi orang yang Anda cintai gitu loh. Jadi kalau membenci itu paling minim aja kadarnya. Gitu hadir. Dan jangan ngikutin syaitan. Jangan ngikutin syaitan. Syaitan akan selalu menghembuskan api kebencian dalam diri. Karena syaitan pengen agama kita hancur. Syaitan ingin pahala kita hilang dan semua binasa. Jadi hindari kebencian. Allah Ta'ala alam bisawa. Itu poin hadirin. Kita lanjutkan. Kata Nabi SAW dalam hadir ini, wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi. Tadabur, apa maksudnya janganlah kalian saling membelakangi? Berpaling hadirin. Jadi di punggung-punggungan gitu, karena mungkin karena kebencian, karena kesal, lagi sebel gitu. Terus juga maksud jangan saling membelakangi itu, kata para ulama, janganlah saling muqata'a fil kalam, jangan memutuskan komunikasi. Jadi jangan memutuskan komunikasi. Jadi itu juga makna membelakangi. Atau misalnya dia lagi bicara sama kita, terus kita ngeloyor aja gitu. Jadi ada orang lagi bicara sama kita, terus kita tinggal pergi aja. Itu gak boleh. Wala tadabaru. Wala tadabaru. Pernah gak antum digituin? Lagi bicara nih. Terus dia orang main pergi aja udah. Gak pernah ya? Oke, pertanyaan berikutnya. Pernah gak gituin orang? Ah, itu pernah mungkin. Enggak bercanda. Itu termasuk tadabur kata para ulama. Makanya kata para ulama, "Au idza takallam wallaita wa taraktahu." Pas dia lagi bicara nih, Anda berpaling ke sana pergi gitu. Anda berpaling dan Anda pergi. Fa hadza min at-tadabur. Dan ini termasuk tadabur. Membelakangi. Gitu. Jadi bisa saling membelakangi itu. Jadi kalau lagi, intinya kalau lagi ngumpul, lagi duduk bareng, semua menghadap lah. Jangan saling membelakangi itu. Jangan saling membelakangi. Jadi ini juga termasuk anta jadi suatu dorenas waraka fil majlis. Anda duduk dan Anda biarkan manusia di belakang Anda, yang belakangi Anda di duduk itu. Itu mudabarah juga, tadabur juga. Bukan tadabur ya, kalau tadabur itu tadabur. Kalau ini tadabur. Bedakan tadabur seperti aku mau mentadaburi Al-Qur'an. Ini pakai alif tadabur gitu, panjang pakai mat tadabur. Akhirnya saling membelakangi. Jadi bisa kita duduk kita belakangin orang, jangan gitu. Berhadapan. Atau memang sengaja cuek-cuekan, tadi kita bilang belakang-belakangan, atau memutuskan komunikasi, memutuskan atau mengkat pembicaraan, itu juga nggak boleh. Al-muqata fil kalam, mengkat pembicaraan. Maksudnya ya takalama akhuka ma'aka wa anta qad sadatta anhu, saudaramu bicara di hadapan terus Anda cut gitu. Biarkan dia bicara terus. Nanti baru Anda bicara. Saya langsung dipotong. Jadi gini, cut deh. Udah. Tutup ya, kita tutup ya. Bayangkan dia lagi bicara terus kita berhentikan terus okay, saya rasa meeting kita tutup sampai di sini. Mas, dia lagi bicara tadi, Mas. Itu termasuk tadabur juga, enggak boleh. Atau itu tadi, dia lagi bicara kita tinggal pergi aja. Itu gak boleh. Itu larangan. Itu poin. Lalu diantara ulama juga mengatakan ikhtilaf ra'i, perbedaan pandangan, tapi dengan konotasi negatif gitu loh. Kayak ada orang tuh karena dia kesel sama teman-temannya, pokoknya temannya kasih pandang kanan dia ke kiri, pokoknya intinya beda aja sama dia. Bukan karena sebuah keniscayaan atau sebuah beda sudut pandang, beda hasil riset. Kalau perbedaan pendapat para ulama kan itu hasil riset, hadirin. Hasil ijtihad kalau bahasa ilmiahnya, tapi bahasa orang awam itu hasil riset yang komprehensif. Mereka bukan pengen tampil beda, enggak. Tapi mereka menjaga amanat ilmiah sesuai dengan ilmu yang sampai ke mereka atau hasil riset yang sampai yang mereka capai dengan segala kelebihan kekurangan masing-masing. Tapi ada orang itu kalau lagi ngumpul, kalau lagi meeting, pokoknya gue harus beda sama dia gitu. Karena sebel, karena ingin tampil, kalau ingin menunjukkan kehebatan. Yang harusnya nggak beda jadi beda gitu. Kayaknya kita ini bahwa, dia beda, nggak, gue nggak setuju. Nggak setuju. Ini kan sangat ilmiah, nggak, tapi gimana? Dipaksakan, nanti ini gimana nih? Ini orang ini maksudnya apa ya? Gitu loh. Kayaknya yang lain nggak ada masalah, kok dia pengen tampil beda terus itu loh, menunjukkan itu nggak bagus, itu tadabur juga. Itu mudabaroh, itu nggak bagus. Jadi perbedaan yang tidak lahir dari niat yang ikhlas. Kalau ulama beda, di dunia ilmu ada perbedaan, itu niatnya tuh ikhlas. Gak ada maksud untuk merenggangkan saf gitu. Tapi memang ulama atau para ahli disuruh mencari kesimpulan hukum, melakukan riset, melakukan ijtihad, mereka berjuang dengan segala plus minus, hasilnya ternyata aku beda sama dia. Dan tetap dijaga baik. Makanya kan hubungan para ulama baik-baik aja. Mana ada Imam Abu Hanifah berantem sama Imam Malik. Imam Malik berantem sama Imam Syafi'i. Syafi'i berantem sama Imam Ahmad. Main sindir-sindiran gak ada. Bahkan saling muji. Imam Syafi'i itu muji Imam Ahmad. Padahal bedanya ribuan masalah kayaknya tuh hadirin. Banyak banget perbedaannya. Imam Ahmad selalu doakan Imam Syafi'i. Selalu doakan loh Imam Ahmad. Selalu doakan Imam Syafi'i. Dan mereka guru sama murid kan. Dan silsilahnya jelas empat madzhab itu. Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik. Lalu Imam Syafi'i, cucu muridnya Imam Abu Hanifah. Karena beliau juga belajar dengan siapa? Al-Imam Muhammad bin Hasan Syaibani yang notabene muridnya Imam Abu Hanifah. Dan Imam Ahmad berguru sama Imam Syafi'i. Solid. Padahal kalau kita lihat perbedaannya, banyaknya minta ampun. Biasa aja. Karena lahir dari niat yang ikhlas. Mencari kebenaran. Bukan ingin beda di forum, bahkan ingin nyerang, jangan itu. Nah kalau emang sengak, emang dikondisikan beda untuk diserang atau diribetkan, pokoknya gue nggak setuju aja. Pokoknya gue nggak suka sama dia. Kalau dia ke kanan, gue ke kiri. Dia ke kiri, gue ke kanan. Perasaan yang dia ngomongin hari ini itu deh yang lo bilang minggu lalu. Enggak, sekarang gue berubah pikiran. Pokoknya yang penting beda aja pokoknya. Nah, itu termasuk tadabur. Saling membelakangi. Itu sifat yang gak bagus. Dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Kita hadirin yang Allah muliakan. Gitu. Jadi semua itu tuh dibahas oleh Nabi kita SAW. Dijelaskan, didudukkan masalahnya. Sampai hal-hal seperti itu tuh ada keterangannya dalam agama kita. Itu hal yang sangat penting hadirin. Lalu pelajaran yang berikutnya, larangan ini menunjukkan kepada kita pentingnya untuk merapatkan barisan atau menjaga ukhuwah, menjaga hubungan, mensolidkan persaudaraan Karena tadabur gini itu merusak. Gimana perasaan orang kalau dia lagi bicara terus kita tinggal gitu aja? Itu kan ngerusak hubungan, hadirin. Merusak hubungan. Atau dia lagi bicara main dipotong gitu aja, di-cut. Atau diambil alih gitu loh. Itu kan merusak hubungan. Dan itu merusak persaudaraan. Jadi Allah dan Rasulnya itu meminta kita tuh untuk menghindari semua potensi atau hal yang bisa merusak itu. Dan menekankan tentang ukhuwah, tentang kebersamaan dan seterusnya. Pelajaran berikutnya juga, jamaah sekalian, sekali pentingnya sifat rahmah di antara kita, kasih sayang. Kasih sayang. Dan ilmu itu menanamkan kasih sayang, dan itu salah satu core-nya ilmu. Salah satu core-nya ilmu. Makanya kaidah di dunia ilmu itu al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu membuat sesama kita itu saling menyayangi. Membuat sesama kita itu saling menyayangi. Makanya mengapa artinya kita tahu bahwa Nabi Musa itu mencari Nabi Khadir untuk belajar dengan beliau. Dan apa kelebihan Nabi Khadir, hadirin Allah muliakan? Di dalam Al-Quran Allah sebutkan, dalam sebuah ayat Allah sebutkan dua kelebihan Nabi Khadir. Dalam surat Al-Kahfi 65. Al-Kahfi 65. Fawajada abdan min ibadina. Maka Nabi Musa dan Yusya' bin Nun bertemu dengan hamba dari hamba-hamba kami. Lihat. Atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Lihat dua. Dua. Yang pertama, kami berikan kepada hamba ini sifat rahmat dari sisi kami, dan sifat rahmat, kasih sayang. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami beri ajarkan ilmu dari sisi kami. Lihat. Rahmat dan ilmu. Kasih sayang dan ilmu. Itu poin. Itu poin. Jadi hendaknya itu dimiliki oleh setiap orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu dan seterusnya. Bukan tadabur dan sebagaimana kita bahas. Walau talam, ini yang bisa disampaikan. Dan terakhir, kenapa demikian? Karena agama ini dari Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang, hadirin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka otomatis apa yang Allah turunkan, Allah tetapkan, pasti penuh dengan unsur kasih sayang. Dan Allah perintahkan kita untuk membangun rasa kasih sayang di antara kita. Semoga Allah kasih taufik, semoga Allah kasih petunjuknya kepada kita. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabina Muhammad. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah kalau gitu. Tapi kalau ada pertanyaan kita tutup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Oh, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Ustaz dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, saya punya kakak yang susah berkomunikasi dengan keluarga seperti dia punya dunia sendiri. Apabila sedang bekerja di rumah, walaupun saya di rumah, bisa saja saya tidak ketemu dia, dia hanya di kamar saja. Susah komunikasi ini berawal setelah beliau kuliah dan berlanjut sampai sekarang. Namun kalau dengan temannya, dia bisa komunikasi seperti biasa pada umumnya. Lalu karena saya bingung juga komunikasi dengan kakak saya, maka saya tidak menyapa, menawari sesuatu, atau membuka omongan dengan kakak saya. Apakah itu termasuk berpaling, Ustaz? Jawabannya iya. Itu termasuk tadabur tadi. Memutuskan komunikasi atau meng-cut komunikasi dan seterusnya. Termasuk. Jadi harus ada yang mulai lah. Dan itu jebakan setan. Kita dibuat sungkan, kita dibuat malas karena sikap kakak kita begitu. Jadi walaupun misalnya kakak kita yang salah, mulailah komunikasi. Kan kata Nabi SAW, yang paling terbaik, yang paling tinggi di sisi Allah itu siapa? Yang memulai salam kan. Yang memulai salam itu pahalanya tuh besar. Jadi jangan biarkan, dan tahajur itu tuh bahaya loh. Kan Nabi SAW mengatakan la yahilu lil muslim an yahjur akhahu fawqa thalath. Tidak halal seorang muslim itu atau mukmin itu mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi kalau mau mendiamkan tuh 3 hari aja. Mungkin kita enggak nyaman, sebel segala macam, tuh 3 hari. Selebihnya harus bicara, harus komunikasi, harus ini. Kalau kita lanjutkan, itu bisa sampai setahun loh. Syaitan tuh bisa buat itu. Dari nanti aja. Jadi beneran kesal, jadi beneran sebel, dan nanti ada isu di antara kita, jadi benar-benar enggak sapa-sapaan, itu sampai bisa sampai tahunan orang kayak begitu. Dan pengalaman banyak. Padahal awalnya clear, tapi begitu nggak sama, nggak ada momen nggak sapa, itu bisa diatur sama syaitan sehingga kita jadi nggak suka sama dia jadi nggak suka sama kita. Karena kan syaitan bisikin kita dan syaitan bisikin dia, gitu poinnya. Jadi harus segera di-cut, jangan sampai putus komunikasi. Allah Ta'ala misalnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau nanya dong, aku sering dengerin ceramah Ustaz, kalau misalnya aku ada hasad ke orang lain, cara ilanginya apa? Perlu aku harus minta maaf ke orang tersebut sebelumnya? Terima kasih. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Kedua, silakan kalau mau bertanya, tapi jangan lupa doakan ulama kita, doakan Imam Nawawi, doakan orang yang sudah berjasa itu adab dalam dunia ilmu, dan biar berkah ilmu kita, biar berkah. La yashkurullah man yashkurun nas, tidak bersyukur kepada manusia, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Jadi tidak bersyukur kepada Allah orang yang bersyukur kepada manusia. Jadi kita harus bersyukur. Adapun kalau kita punya hasad kepada orang lain, cara menghilangkannya sudah kita bahas di sebuah kajian khusus kan. Kita bahas di sebuah kajian khusus di hari apa kemarin tuh? Hari Jumat atau hari Kamis? Minggu lalu berarti. Mungkin bisa dicek. Karena itu panjang. Dan apakah harus minta maaf? Tergantung kalau beliau tahu, ya kita harus selesaikan, minta maaf. Tapi kalau beliau nggak tahu, atau mungkin kita memang nggak ungkapkan dan seterusnya, maka doakan. Kalau minta maaf akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Kalau minta maaf akan menimbulkan masalah baru lagi. Jadi kalau dia nggak tahu dan minta maaf menimbulkan masalah baru lagi, maka cukup dihilangkan dan doakan beliau dan berbuat baik sama beliau. Ganti keburukan kita dengan kebaikan sekarang. Idfa wa'atbi isyi'atal hasanatam huha, dan ikutilah perbuatan buruk dan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk tersebut. Wallahu ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberi rahmat dan karunia kepada Al-Imam Nawawi, kepada Ustaz, keluarga, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya terima kasih Ustaz untuk ilmu yang bermanfaatnya. Terima kasih atas adabnya. Hanya saja saya enggak pantas, kita hanya nukil ilmunya ulama aja. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada ulama-ulama kita. Ustaz, bagaimana caranya hati ini agar tidak hasad ketika orang yang kita beri utangan berupa uang, mereka memilih untuk membeli barang-barang yang baru, sedangkan mereka memilih diam untuk membayar hutangnya kepada saya. Sudah hampir 3 tahun saya hanya diam. Belakangan ini saya berkata dengan mereka untuk mencicil. Mereka mengatakan iya akan dicicil, tapi hati ini masih saja belum yakin Ustaz, karena berulang kali mereka berjanji tapi mengingkari. Jazakallahu khairan Ustaz atas ilmunya. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Yang pertama sekali lagi kita udah bahas dalam bab ini, dalam bab sebelumnya, mohon maaf. Oh, gak ada ceritanya orang bawa kabur uang kita tuh, gak ada hadirin. Dia akan bayar. Kalau nggak di dunia, di akhirat. Dan kalau dia bayar di akhirat, itu lebih menguntungkan kita. Kalau dia bayar di akhirat, itu lebih menguntungkan kita. Karena dia akan bayar pakai pahala. Jadi kalau dia punya, kita utangnya 100 juta ya, maka 100 juta itu akan berubah jadi pahala full di hari kiamat. Kalau dia bayar 100 juta di dunia, emangnya kita bisa pastikan, atau kita bisa jamin gitu, 100 juta itu jadi pahala semua. Jangan-jangan yang jadi pahala cuma 20 juta, 80 jutanya kita pakai buat A, mungkin buat B, gak jelas, segala macam, bahkan bisa jadi maksiat. Jadi itu nguntungin, jadi gak usah dipikirin juga. Kecuali kalau kita butuh ya, coba baik-baik. Kan ingat hadis yang kemarin, rahimallahu mur'an, samhan idha ba' wa samhan idha shtara wa idha qtada, dalam riwayat samhan idha qada. Allah merahmati orang yang mudah ketika menjual, mudah ketika membeli, mudah ketika menagih haknya, menagih hutangnya, dan mudah ketika membayar. Dan orang yang ribet ketika membayar hutang, sekali lagi itu gak merugikan kita. Kita akan dapat pahalanya, dan insya Allah akan tutup kebutuhan-kebutuhan kita.